Baik, kita mulai ke tema utama kita tentang Cokro Manggilingan. Kalau bagi masyarakat Jawa, hidup kita ini mengalami tiga dunia. Yang pertama alam purwo, yang kedua alam madyo, dan yang ketiga alam usono. Alam purwo itu alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Alam madyo itu pengalaman kita hidup di dunia di muka bumi. Dan yang ketiga alam usono itu alam nanti setelah kita meninggal, setelah kita hidup. Jadi ini makanya falsafah hidup timur termasuk Jawa itu secara umum menerima adanya tiga dunia ini. Bandingkan nanti dengan filsafat barat tertentu yang hanya menerima alam madyo atau alam syahadah kalau bahasa Arabnya. Jadi tidak mau membahas alam purwo, tidak mau membahas alam wusono, karena dianggap dua alam ini metafisik, dan yang metafisik itu tidak ada gunanya dibahas, katanya orang modern. Beberapa filosof bilang alam metafisik itu meaningless, tidak ada gunanya kalau dibahas. Mungkin ada, tapi tidak penting dibahas. Beda dengan tradisi filsafat timur yang menerima bahwa ada hidup sebelum kita di dunia ini dan nanti ada hidup setelah kita meninggal nanti. Maka perputaran cokro manggilingan itu tidak terbatas di alam madyo saja. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak, masa iya sih siklus perputaran hidup itu ada, wong saudara saya, tetangga saya, teman saya, atau jangan-jangan saya sendiri merasa sejak kecil sampai sekarang hidup susah terus. Atau saya ini orang kaya loh, Pak, perasaan gak pernah itu, Pak, mengalami susah hidup, ya rasanya lancar-lancar saja, enak-enak saja, seneng-seneng saja. Nah itu ya kalian mungkin ngukurnya hanya di alam madyo. Jangan lupa nanti ada alam wusono. Kalau kita tidak mengelola dengan baik alam madyo, ya di alam wusono kita akan panen. Karena ini juga siklus cokro manggilingan. Jangan sampai kita tertawa-tertawa hari ini, besok di alam wusono kita jungkir balik kesulitan. Bahkan dalam agama kan alam usono, alam akhirat ini kan yang lebih hakiki dibandingkan alam madyo atau dunia yang kita alami sekarang, yang oleh beberapa tokoh malah disebut dunia hari ini itu ya semu, tidak sejati. Dunia yang semu ini pun hari-hari ini kan kita sibuk dengan yang lebih semu lagi, yang kita sebut dunia maya itu. Dunia maya itu kesemuan dalam kesemuan, karena dunia nyata ini sudah disebut semu, kita malah sekarang sibuknya di dunia versi mayanya dunia nyata, berarti kemayaan dalam kemayaan. Oke, jadi ada alam purwo, alam madyo, alam wusono, ini siklus hidupnya manusia. Maka mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada itu apa orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus? Ya ndak mesti juga. Karena hidup ini ndak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal. Nah, ini dasar falsafah cokro manggilingan. Jadi ada siklus hidup yang tidak hanya dunia ini, tapi juga ada dunia kemarin dan dunia nanti.